Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat sekarang kelanjutan dari surat Ar-Ra'd yang kemarin, yaitu ayat yang ke-7 sekarang. Pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah, penciptaan-penciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Innama anta mundzirun wa likulli qaumin Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tastat wa kullu shay'in intahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al sawa'un من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف في الليل وسارف في النهار ويقول الذين كفروا dan orang-orang kafir mereka berkata laula kenapa tidak unzila alaihi diturunkan kepadanya ya Muhammad ayatun mukjizat mir rabbih dari Rabbnya, dari Tuhannya. Innama sesungguhnya tiada lain anta engkau Muhammad mundirun pemberi peringatan walikulli dan tiap-tiap kaumin kaum hadin ada yang memberi petunjuk atau yang memberikan nasihat. Yeh, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dari kelakuan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir yang ada di Mekah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, maka orang-orang musyrik itu mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa kalau Muhammad itu ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, itu kok tidak ada mukjizat yang dimiliki oleh Muhammad sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sementara Nabi Musa itu punya mukjizat bisa membelah lautan dari tongkatnya bisa menjadi ular. Kemudian Nabi Nuh punya mukjizat dengan perahunya. Lah Muhammad itu punya mukjizat apa? Nah, ini Ini pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, pertanyaan orang-orang musyrik Quraisy yang mereka itu ketika mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengaku dirinya sebagai seorang nabi, mengaku dirinya sebagai seorang rasul. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat yang banyak. Pertama, ketika beliau umur 4 tahun, beliau itu didekati oleh dua malaikat yang menyerupakan diri seperti manusia. Kemudian ketika itu Rasulullah sedang bermain di lapangan bersama teman-temannya. Lah ini dua malaikat yang menyerupakan diri manusia ini membelah dada Rasulullah, dibersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan jantungnya nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini merupakan mukjizat yang nyata. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mengadakan perjalanan untuk berdagang dari Mekah menuju ke Syam dan pulang dari Syam menuju ke Mekah, Nabi ini senantiasa dilindungi oleh awan. Jadi Nabi tidak merasa kepanasan, dan itu juga disaksikan oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika itu Nabi belum menjadi seorang nabi. Kemudian yang ketiga, mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa beliau itu Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj mengadakan perjalanan semalam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang keempat, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggih membelah dari tangannya itu bulan bisa terbelah dengan terbelah jadi dua. Nah ini mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar, dan bahkan mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh seluruh nabi, seluruh rasul itu adalah mukjizat Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang paling agung. Kenapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat yang paling agung? Paling tidak ada dua alasan, ya. Kenapa Al-Qur'an itu dikatakan mukjizat yang paling besar? Satu, kalau mukjizat-mukjizat sebelumnya yang diberikan oleh nabi dan rasul, ketika nabi dan rasul itu sudah wafat, maka mukjizat yang diberikan itu sudah tidak ada artinya, sudah tidak ada nilainya. Contohnya adalah tongkatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya itu sudah enggak ada nilainya sama sekali. Artinya dari sisi kekuatan enggak punya kekuatan. Dari kayak tongkat-tongkat biasa lah. Jadi enggak punya ya semacam kemukjizatan lagi, tidak ada. Kemudian mukjizat perahunya Nabi Nuh. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Sesudah Nabi Ibrahim wafat sudah tidak ada mukjizat lagi. Tetapi mukjizat Al-Qur'an, walaupun Rasulullah SAW itu telah wafat, kemukjizatan Al-Qur'an itu masih berlaku, dan bahkan sampai sekarang kemukjizatan Al-Qur'an itu masih berlaku. Apa mukjizat Al-Qur'an yang sampai sekarang ini masih berlaku? Kemukjizatan Al-Qur'an dijaga oleh Allah kemurniannya. Jadi kemurnian Al-Qur'an tidak bisa tercampur dengan perkataan manusia, tidak bisa dirubah. Ya, itu dijaga oleh Allah sampai akhir zaman nanti. Di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Dijaga dari perubahan, dijaga dari campur tangan manusia. dan sampai sekarang pun Al-Quran masih murni. Nah ini ya, jadi kemukjizatan Al-Quran itu dijaga oleh Allah walaupun yang diberikan Al-Quran itu sudah wafat. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, mukjizat Al-Quran itu ketika kita ngaji Al-Quran, semakin kita itu mengkaji Al-Quran, semakin kita itu mengulang-ulang belajar Al-Quran, semakin kita itu akan mendapatkan ilmu baru lagi dari Al-Quran tersebut. Kita misalnya saat sekarang ini ngaji surat Ar-Ra'du ya. Nanti kita sudah khatam surat Ar-Ra'du, tahun depan kita ngaji surat Ar-Ra'du lagi, kita akan dapatkan ilmu baru lagi. Itu sifat Al-Quran semacam itu. Jadi gak ada istilah ngaji Al-Quran overdosis, itu tidak ada. Ngaji Al-Quran kok jenengan mboten ngaji, wis tahu. Ya kita ngaji Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat Anas. Yang pun khatam surat Anas, ya kita ngulang Al-Fatihah lagi. Wis pun nanti khatam. Itu ngaji kayak gitu. Apalagi Yunsef bukan hanya membaca, ya. Pernah saya tanya kepada seseorang, kok jenengan, ya artinya karena beliau mengaku bahwa beliau itu pernah khatam dua kali Al-Quran nih, mengaku. Saya tanya lah, kok saat ini pun boten ngaji Al-Quran melih, lah pun khatam dua kali ya pak. Jadi tidak ada istilah leren ngaji Al-Quran itu boten wonten. Nah ini ya. Nanti kita akan dapatkan ilmu baru lagi ketika itu belajar Al-Quran. Ya, ya. Jadi di sini sebetulnya Bapak Ibu dan Ibu sekalian, orang-orang kafir niku dia beralasan kenapa kok Muhammad tidak punya mukjizat sebagaimana orang-orang terdahulu. Niku hanya hilah saja. Hilah niku golek alasan. Golek alasan untuk apa? Golek alasan untuk pembenaran kekafiran mereka. Mencari alasan agar ingin membenarkan ketidakmauan mereka kepada Islam saja. Dan sampai sekarang pun orang-orang kafir semacam itu. Ketika diajak untuk jadi baik, diajak untuk masuk Islam, kayak alasan dok. Atau maaf-maaf, bukan orang kafir saja, kadang-kadang orang yang ngaku Islam ning dereng sholat pun kadang-kadang juga begitu. Kok mboten sholat pak, misalnya pun gitu nggih. Wah lah keluar sholat niku sing imami itu sing nikoi, kalau males kan sing imami mriko. Oke lah diganti imami, nggih. Diganti. Ah mungkin alasan mulai. Wah lah sing ngadzan si bapak kaya, nah ngono nggih. Oke sing ngadzan diganti. Wala ketua takmir jek nika gitu nggih. Oke, ketua takmir diganti. Mungkin alasan tok, intine niku ora gelem salat. Intine gitu aja. Ya jadi di sini ya, bagus sekalian ketika ya ini untuk pelajaran kita. Ketika kita ini dinasihati dengan nasihat-nasihat Al-Qur'an, kemudian kita ini belum mampu, itu mending kita itu meneng, kita tidak cari alasan-alasan. Misalnya pun ini ya, kok jenengan mboten kurban pak, misalnya gitu ya. Wah kita jadi mampu nih alasannya macam-macam. Mending nyuwun sewu, saya belum mampu ini, bang dongake saya bisa mampu gitu ya. Itu akan lebih baik. Tidak alasan wah ini wayai barengi sekolah ke anak. Ini wah ini wah ini. Kita meminta saja, meminta kepada Allah. Karena apa? Ada dalil, ada hadis bahwa Allah itu akan menentukan qadarnya sesuai dengan persangkaan hamba itu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita menyangka bahwa insya Allah nyuntungannya mungkin Allah ngasih kemudahan untuk saya berkorban, insya Allah dengan begitu kita itu dikasih jalan untuk bisa berkorban. Nah ini. Jadi ketika kita itu diingatkan kewajiban-kewajiban kita atau diingatkan dengan kebaikan-kebaikan, kita tidak bisa atau belum bisa menjalani, kita tidak perlu banyak alasan. Mending kita itu berdoa kepada Allah, nyuwun didoakan agar kita itu bisa mampu. Nanti mungkakan alasan, jangan sampai kita itu seperti orang-orang kafir, dijak melakoni kebaikan mung alasan tok. Nah ini jangan sampai ya, itu untuk nasihat pada kita ini. Nah kemudian innama anta mundirun, sesungguhnya engkau Muhammad itu hanya mundir, pemberi peringatan. Kamu tidak punya hak untuk memaksa mereka. Kalau di surat Al-Ghasiyah itu fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Nah ini ya. Innama anta mundirun. Kamu itu hanya pemberi peringatan. Kamu enggak punya kewenangan Muhammad untuk memaksa mereka agar mau Islam, dan kamu juga tidak punya kewenangan untuk menjadikan mereka itu orang Islam tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian walikulli qaumin hadin, dan tiap-tiap kaum itu ada hadin, ada orang yang memberi petunjuk. Tiap-tiap kaum, kaum di sini diartikan tiap-tiap zaman, tiap-tiap waktu itu ada orang yang memberi petunjuk ya. Dan nanti di dalam ayat yang lain akan kita dapatkan bahwa Allah itu tidak akan mengazab kepada satu kaum kecuali sebelumnya Allah itu sudah memberikan peringatan kepada kaum tersebut. Jadi Allah tidak akan mengazab kepada kaum, satu masyarakat atau satu seseorang, kecuali sebelumnya dia sudah diingatkan dulu. Nah, di surat apa itu ya? Surat Al-Isra kalau enggak salah ya. Coba saya lihat dulu ya. Tidaklah Allah mengadab hatta naba'atha rasulan, sehingga Allah mengutus kepada kaum tersebut seorang rasul. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bapak sekalian. Kalau kayak misalnya orang-orang sing hidupnya di hutan, atau orang-orang yang kurnguat dan irung tahu gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di hutan kayak orang-orang aborigin, orang-orang Dayak yang hidupnya di hutan, orang-orang ya udah ya, atau orang-orang Eskimo yang krungu Islami belum tahu gitu. Lah bagaimana? Apakah mereka juga akan diazab sementara Allah itu mengatakan bahwa la nu'adzibu, tidaklah kami itu mengazab kecuali hatta ayat ba'atha rasulan, sehingga Allah itu mengutus baginya seorang rasul. Nanti ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sahih ya, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita nanti di akhirat itu ada empat golongan yang mereka itu ketika penduduk neraka sudah masuk ke neraka, penduduk surga itu masuk ke surga. Lah ini empat golongan itu menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, apakah kami ini juga akan engkau azab? Padahal kami sewaktu di dunia ini belum pernah kami ini mendengar nasihat-nasihat dari Islam ini. Apakah kami ini juga akan engkau azab ya Allah? Nah ini ya. Nah ini empat golongan ini menghadap kepada Allah dengan pertanyaan itu. Empat golongan itu siapa? Satu, orang yang memang sewaktu di dunia dia belum pernah mendengar Islam sama sekali. Ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang matinya sebelum dewasa, tapi dia orang tuanya dari kalangan non-muslim. Jadi dari kalangan non muslim itu anak yang mati bapak ibunya non muslim, maka itu dihukumi kafir, anak itu kafir. Tapi nanti akan ada perhitungan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia itu berada dalam kondisi tidak normal, misalnya idiot, diare lahir nggih, dia enggak dong gitu nggih, atau orang gila. Dan yang keempat, orang yang punya cacat bisu, tuli, buta, sehingga dia tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa mendapatkan nasihat-nasihat Islam itu. Nah, empat golongan inilah nanti akan menghadap kepada Allah minta keadilan di hadapan Allah. Maka ketika itu Allah menyatakan, istilahnya ini ujian remedi itu, ujian susulan. Nah, sekarang kamu saya perintahkan, kalau kamu mau taat kepadaku maka kamu akan saya masukkan ke surga. Nah, kemudian mereka sepakat mau, maka Allah perintahkan kamu masuk ke neraka. Nah, ini, empat orang ini, empat golongan ini masuk ke neraka. Nah, ini yang ada yang protes, ya Allah, kami ini menghadap kepada Allah itu untuk masuk surga kok malah diperintahkan masuk ke neraka, ini gimana ya Allah? Lah justru yang protes itulah kemudian nanti dia dimasukkan ke neraka. Dan kemudian yang dia manut itu Allah jadikan neraka itu bagaikan neraka itu tidak membakar dirinya, bagaikan neraka, apa, api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu di hadisnya begitu. Tapi yang tidak mau masuk neraka justru dia dimasukkan ke neraka. Lah dari sini Bapak Ibu sekalian, mentaati perintah Allah itu tidak boleh hanya mengandalkan akal saja. Itu nggih. Yen nganggo akal saja tadi mendebat Allah, saya ini kepengen masuk surga malah kon mlebu ning neraka piye to Allah niku, kan gitu to nggih. Kalau menggunakan akal. Jadi kita itu mentaati perintah Allah itu tidak kita mendahulukan akal kita dulu. Pokoknya ini perintah Allah, walaupun hati kita, akal kita itu durung iso nampa, tapi kalau ini perintah Allah dilakoni dulu. Itu nanti selamat. Seperti Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, "Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke laut." Niku nganggo akal Nabi Musa ketangkap Fir'aun. Iki aku arep dipateni Fir'aun kok malah dolanan tongkat, ngebuk tongkat ning laut, ini gimana ini Allah ini? Yen nganggo akal kan begitu. Nggih. Maka perintah Allah ketika kita mengikutinya itu kita sami'na wa atho'na dulu. Walaupun akal itu durung iso nampa. Kenapa? Kalau kita itu hanya nanti mengandalkan akal saja, nanti ora mangkat-mangkat. Kita arek salat, seseorang arek salat nggih. Saya aku tak ngerti manfaatnya sholat apa sih? Manfaatnya berdiri itu apa toh? Manfaatnya duduk itu apa toh? Manfaatnya kok dadak sujud itu apa toh? Nah, kita otak-atik kayak gitu, wah ini rugi sonompa aku. Akhirnya nanti orang itu tidak akan jadi sholat. Nah, ini. Jadi ya, saudara sekalian, kita mentaati perintah Allah itu kita gunakan hati kita, gunakan keimanan kita. Maka disinilah pentingnya kita ini beriman kepada Allah Ta'ala. Kan definisi iman itu diucapkan di dalam lisan, diyakini di dalam hati, diwujudkan dalam perbuatan. Nah, jadi diyakini di dalam hati. Berapa banyak hukum-hukum Allah ini kadang-kadang secara akal-akal kita itu durung iso nampa. Misalnya ibu-ibu kadang-kadang protes, kenapa kok hak warisnya perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Kenapa kok laki-laki boleh poligami sementara wong wedok ora oleh poliandri? Nggih. Kan itu tidak adil, nggih. Kenapa laki-laki lunga mrono mrene ra nganggo muhrim oleh, tapi sementara putri mrono mrene kudu nganggo mahram? Nah, gimana ini, enggak adil ini? Nah, yang kita akan membantah kayak gitu, akhirnya nanti petunjuk itu akan dicabut oleh Allah. Nah, berapa banyak, nggih, akal kita itu tidak sampai kepada penalaran itu sebelum kita imani lebih dulu. Nah. Yeah. Kemudian tolong dibacakan langsung ke pengertian yang bisa diambil. Pengertian yang bisa diambil, pengertian yang bisa diambil darinya, satu, Allah itu mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun baginya. Yang atas ini. Kedua ya, Pak. Orang-orang kafir itu selalu saja beralasan yang bukan-bukan untuk membenarkan kekafiran mereka. Iya, jadi wong kafir itu mencari hilah, mencari alasan intine niku ora gelem ibadah kalih Gusti Allah, intine kayak gitu. Nah, ini jangan sampai ini kita tiru. Tadi ya, ketika kita punya kewajiban, kita diingatkan teman kita, ya kita minta kepada Allah, minta teman kita agar kita didoakan saja. Tidak alasan reno-reno, alasan macam-macam, yang itu nanti justru akan menjauhkan petunjuk dari diri kita ini. Ya. Dua. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kewenangan untuk menemui permintaannya atau syarat yang dibuat-buat orang yang berbakti beriman. Ya. Jadi seakan-akan tadi bisa dipahami. Hei Muhammad, aku gelem ngikuti kamu, gelem beriman kepada Allah, yang kamu itu tunjukkan mukjizatmu kepada kami. Nanti di tafsir surat Al-Kahfi itu akan kita dapatkan ya. Ketika orang-orang kafir itu minta, hei Muhammad, aku mau ngikuti kamu, beriman kepada kamu, kalau bukit Shofa itu engkau jadikan emas, dan di tengah-tengah Mekah itu ada sungai yang mengalir yang bisa mengairi kebun-kebun di kanan kirinya. Akhirnya Rasulullah itu menyampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril diutus oleh Allah. Jibril, katakanlah kepada Muhammad, Allah mampu, Allah mau menjadikan apa yang diminta oleh orang kafir itu. Tetapi kalau mereka tetap kafir, maka Allah akan mengazab kepada penduduk Mekah itu dengan azab yang belum pernah terjadi dari umat-umat terdahulu. Akhirnya Nabi Muhammad gandeng saking sayangnya kepada Muhammad pun boten sios mawon, ya Allah, biar mereka dalam kondisi apa, kami tak dakwah terus, kami tak menasihati, jangan sampai nanti mereka itu diazab dengan azab yang membinasakan itu. Ya, jadi intinya, permintaan-permintaan mereka pun ketika kita turuti, itu pun juga tidak akan menjadikan mereka itu mau beriman. Tadi ya, kita turuti wah singatan ojo kae, oke diganti singatan duduk kae. Sing imam duduk kae, oke diganti imamnya duduk kae. Wah jojo jauh masjidnya lemah demulan wae. Nah, jojo kayak gitu nanti. Ganti arah ke belate wae. Itu pun nanti mereka itu tidak akan mau beriman. Ya, terakhir tiga. Semua manusia pada pokoknya sudah beri jalan untuk beriman. Tiga, manusia itu mau matematika. Ya, jadi sebetulnya manusia itu potensi. Jadi kalau boleh saya gambarkan gini, ya, petunjuk Allah itu bagaikan sinar matahari atau bagaikan hujan. Ada orang yang terkena sinar matahari itu diterima 100%. Ada yang setengah-setengah, ada sing kipo-kipo, apa kipo-kipo ini, wis menolak sama sekali. Nah, ada orang yang kena hujan seneng dan hujan, kita kecil dulu ya, agar hujan malah seneng. Ada yang setengah-setengah, ada yang pegas sama sekali dan hujan. Nah, petunjuk juga begitu. Ada orang yang dikasih petunjuk mau, ada orang yang setengah-setengah, ada orang yang tidak mau lah. Itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, tiap orang itu ada. Lah kita sekarang ini pilih yang mana, kan gitu nggih. Pilih sing mau atau pilih sing setengah-setengah atau pilih yang kita itu justru yang menolak. Lah ini diserahkan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sopo sing iman imano, sopo sing kafir kafiro, kan gitu. Inna a'tadna lil kafirina, kami sudah menyediakan untuk orang-orang itu azab yang pedih. Nah ini ya. Jadi dikasih pilihan kita. Oke, sampai di sini ya. Untuk ayat berikutnya ini kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.